إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتنا عزكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang cukup panjang, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan tentang diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda ke Yaman. Yang dari riwayat ini diambil faedah yang menjelaskan tentang prinsip dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah. Prinsip yang berkaitan dengan para da'inya, prinsip yang berkaitan dengan mad'unya, juga prinsip yang berkaitan dengan kaifiyah dakwahnya. Hadis ini dibikin bab oleh al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wujubul bad'i bitauhid bidda'wati ilallah, wajibnya memulai dengan tauhid dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini menjelaskan kepada kita satu manhaj dari manhaj dakwah salafiyah, yaitu al-bada'atu bil ahammi fal aham, memulai dari perkara yang paling penting, kemudian yang penting lagi setelah itu, dan demikian seterusnya. Yang terpenting, yang penting, dan yang penting setelahnya lagi. Dan yang terpenting yang disampaikan dalam dakwah salafiyah ialah menyampaikan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ikhwanatina azzakumullah, para bab yang berikutnya al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah membuat bab wujub tahzir minasyirki wa wasailihi, wajibnya mentahzir, memperingatkan umat dari kesyirikan dan wasilah-wasilah kesyirikan. Ini satu paket berkaitan erat dengan yang sebelumnya. Manhaj dakwah salafiyah ialah memulai dengan tauhidullah dan memberantas kesyirikan-kesyirikan dan berbagai macam praktek-praktek kesyirikan yang ada. Kita baca riwayat ini. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, la yushriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak syirik sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah nanti, yushriku bihi, dalam keadaan dia syirik kepadanya, mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, dakhalan nar, maka dia dimasukkan dalam neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bagi mereka yang mati di atas kesyirikannya, yang tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kesyirikannya, dimasukkan dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Riwayat ini hanabdina azzakumullah, satu riwayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Juga menjelaskan tentang harusnya kita atau kewajiban bagi kita semuanya mentahzir, memperingatkan umat dari berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada, sebab membawa pelakunya kepada api neraka. Terkait dengan bab ini, cukup banyak sekali ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Islam tentang syirik. Dan yang dimaukan syirikun akbar, syirik yang besar. Di antara ancamannya adalah seseorang yang jatuh dalam kesyirikan dan belum bertaubat daripadanya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini bagi yang belum bertaubat dari kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ancaman yang lainnya lagi, seseorang yang syirik akan diharamkan surga bagi dia, dan tempatnya neraka jahannam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya, barang siapa yang syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh Allah akan haramkan surga dia, dan tempatnya ialah neraka. Dan orang-orang yang syirik tidak akan mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Diancam dengan neraka, diharamkan surga atasnya. Juga kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini membuat pelakunya bisa halal darah dan hartanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, datang dari beberapa orang sahabat, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Yang artinya, aku diperintah, kata Rasul, aku diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan bila mereka telah melakukan itu semuanya, akan terjaga dariku darah dan harta mereka. Al-Hadid. Ini bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, terjaga harta dan darahnya. Mafhumnya, kata para ulama, orang-orang yang masih dalam kesyirikannya, dalam kekufurannya, maka tidak terjaga hartanya, tidak terjaga darahnya. Halal ditumpahkan darahnya, halal diambil hartanya oleh kaum muslimin. Ini qurantina'azakumullah beberapa poin-poin yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Yang dari sana barakallahu fikum, wajib bagi siapapun untuk mentahzir, memperingatkan umat dari kesyirikan-kesyirikan yang ada dan wasilah-wasilah menuju kesyirikan. Dari sinilah maka manhaj, metode dakwah salafiyah dalam berdakwah, mereka memulai pembahasan tentang tauhidullah, tentang ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Dikarenakan yang pertama, itulah inti dakwah para anbiya wal mursalin, menyampaikan tauhid, memberantas kesyirikan. Itu pula inti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyampaikan tauhid, mentahdir umat dari kesyirikan. Yang berikutnya, itu pula inti daripada isi Al-Quranul Karim, dari mulai awal sampai terakhir, menjelaskan tentang masalah tauhid dan menerangkan tentang bahaya kesyirikan. Yang keempat, dikarenakan tauhid itu membawa kebahagiaan dunia akhirat, membawa pelakunya ke dalam surga, sementara kesyirikan membawa kehancuran dunia akhirat dan membawa pelakunya ke dalam neraka. Tauhid punya keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Kesyirikan memiliki kemadharatan yang sangat banyak pula. Maka dari poin-poin tadi, manhaj dakwah salafiyah memulai dakwahnya dengan tauhidullah dan memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya al-bada'atu bil ahami fil aham. Memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting lagi setelah itu, dan yang penting lagi setelah itu, demikian seterusnya. Ini untuk melengkapi apa yang disampaikan pada pembahasan yang telah lalu tentang prinsip al-bada'atu bil ahami fal aham. Kemudian dikhonatina azzaakumullah. Pada bab yang selanjutnya, al-muallif hafizahullahu taala wa ra'ah membuat bab manahijud da'wah tauqifiyah. Manahijud da'wati tauqifiyah. Yang artinya manhaj dakwah, metodologi dakwah itu merupakan tauqifiyah, perkara tauqif. Maksud dari kalimat tauqifiyah ialah harus berhenti pada ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata-kata tauqif diambil dari kata-kata waqafa. Yang namanya waqafa itu artinya berhenti. Maknanya berhenti pada ketentuan Allah tabaraka wa taala dan berhenti pada ketentuan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak boleh melampauinya. Itu makna tauqif. Sehingga manhaj dakwah salafiyah itu harus diambil dari kitabullah, harus diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan pemahaman salaful ummah, tidak boleh melampaui keduanya. Itu makna tauqifiyah. Para bapak ini barakallahu fikum, al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menjelaskan kepada kita tentang metodologi dakwah salafiyah, manhaj dakwah salafiyah. Disebutkan secara global dan akan disampaikan secara terperinci insyaallah ta'ala. Metodologinya, manhajnya tauqif. Bukan dari hasil riset akal umat manusia, bukan dari hasil adat istiadat umat manusia, bukan dari hasil naluri atau perasaan umat manusia, bukan pula yang lainnya. Tapi manhaj dakwah salafiyah itu tertuang dan disebutkan dan harus kembali kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan harus dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Oleh karena itulah manhaj dakwah salafiyah yang paling inti, yang paling inti itu merupakan ciri khasnya dakwah salafiyah ialah ar-ruju' ilal kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada bimbingan Al-Quran, kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Ini prinsip yang sangat jelas. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian, para umara dan para ulama. Dan apabila kalian bersengketa, berselisih faham tentang sesuatu apapun bentuknya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul semasa hidupnya, dan kepada sunnah Rasul sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Nas ayat yang sangat jelas. Perintah rujuk kembali kepada Alkitab wa sunnah. Dan dengan bimbingan salaful ummah. Ini ciri khas manhaj dakwah salafiyah. Maka dalam berdakwah, dalam kaifiyah dakwah, kemudian tempat-tempat dakwah, wasilah-wasilah dakwah, itu semuanya harus sesuai dengan contoh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak bisa dalam dakwah salafiyah membuat cara-cara sendiri atau cara-cara baru, inovasi-inovasi baru yang ternyata bertentangan dengan prinsip Al-Kitab Sunnah. Walaupun dianggap oleh pelaku dakwah tadi cara tersebut sangat-sangat bagus untuk bisa menarik perhatian masyarakat. Walaupun sangat-sangat bagus untuk merekrut banyak kaum muslimin. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, disingkirkan dalam dakwah salafiyah. Kemudian hadirin jazakumullah. Al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah membawakan hadis yang ketujuh sebagai dalil untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya manhaj dakwah salafiyah itu tauqifiyah. Qala hafizahullah taala wa ra'ah عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari عائشة رضي الله تعالى عنها dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبت من أحدث في أمرنا هذا barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kita ini, ma laisa fihi, yang tidak ada padanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Disebutkan dalam lafadz Imam Muslim, dengan lafadz yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, Rasul mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Rawahu Muslim. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang menerangkan kepada kita keharusan mutaba'atul rasul fil amal. Keharusan mengikuti, mencontoh rasul dalam beramal. Ini sebagaimana yang kita pahami bersama, salah satu dari dua persyaratan diterimanya amalan. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus dua, ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan contoh Rasul. Orang yang beramal dengan dua-duanya ini dikatakan sebagai amal yang makbul, amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan sebagai amal saleh, amal ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak terpenuhi dua-duanya atau salah satunya, maka amalnya dinyatakan tertolak, sia-sia belaka. Ada orang beramal sesuai dengan contoh sunnah, luar biasa semangat mengikuti sunnahnya, luar biasa beramalnya sesuai dengan contoh sunnah, namun niatnya tidak ikhlas, niatnya riya, niatnya sum'ah, niatnya ini, niatnya itu, bukan lillahi ta'ala, maka amalnya dinyatakan hapus, sirna, sia-sia, ditolak dalam Islam. Kenapa? Gak ikhlas. Apalagi amal tadi itu dipersembahkan untuk selain Allah, maka dikatakan kesyirikan, maka hancur amalan dia. Begitu pula ikhlas niatnya, khusyuk ibadahnya, nangis-nangis kalau ibadah, Masya Allah begitu, luar biasa. Tetapi amaliyah dia tidak sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Amaliyah dia tidak mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Musra, sia-sia, ditolak dalam Islam. Orang Jawa bilang, gak nduloli nangis gitu. Terus nangis-nangis, sudah Masya Allah khusyuknya, sudah sampai gemeter-gemeter begini, dan segala macamnya, capek, namun ditolak dalam Islam dikarenakan tidak sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka harus dua-duanya, ikhlas wal mutaba. Baik, ini anda faham. Sekarang apa korelasinya antara riwayat ini yang menjelaskan tentang dua syarat diterimanya amal ibadah dengan pembahasan manhaj dakwah tauqifiyah? Jawabannya adalah, yang pertama kita harus paham dengan sebaik-baik, yang namanya dakwah ilallah adalah ibadah. Ini yang harus disamakan baik-baik. Jadi bukan pergerakan saja, bukan semata-mata bergerak, ngomong, bicara, kumpul, bukan. Tapi yang namanya dakwah ilallah ibadah, merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk min afdal ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal. Di antara argumentasi yang menunjukkan ibadahnya dakwah, yang pertama, dakwah ini merupakan prinsip para anbiya wal mursalin. Gitu ya. Dari mulai Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, itu semuanya tugasnya berdakwah. Ini manhaj mereka. Bukti yang sangat kuat menunjukkan perkara ibadah. Perkara yang kedua, dakwah ilallah ini merupakan prinsipnya Rasul secara khusus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan umatnya. Rasul dan umatnya. Antum periksa surat Yusuf ayat yang ke-108. Tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Itu jalan hidupnya, jalan prinsipnya, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu, Rasul dan umatnya. Pertanda dakwah ila Allah merupakan perkara besar dalam Islam. Jalan hidupnya para anbiya wal mursalin, jalan hidupnya Rasul dan umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Argumentasi yang lainnya lagi ialah dakwah ini amalan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Dakwah ini merupakan amalan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Rasul diperintahkan untuk berdakwah. Antum lihat dalam surat An-Nahl, An-Nahl ayat yang ke-125, Allah menegaskan, udu'u, perintah, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'ibatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Umar mengatakan udu'u, fi'il apa ini? Fi'il amr, perintah. Berdakwahlah kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mauidhah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Kata-kata udu'u, perintah. Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah. Begitu pula barakallahu fikum, Allah memerintahkan umat ini untuk berdakwah. Lihat di Ali Imran ayat yang ke-104. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, hendaklah ada. Lam di sini lamul amr. Wal takun, hendaklah ada minkum, dari sebagian kalian, sebuah umat yang berdakwah pada perkara kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Perintah kepada umat ini. Dan di akhir ayat disebutkan keutamaan orang-orang yang berdakwah, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ini semuanya adalah argumentasi yang menunjukkan dakwah perkara ibadah, bukan amalia ceramah, bukan, tapi merupakan perkara ibadah, ibadah yang paling besar, ibadah yang sangat besar dalam Islam. Barakallahu fikum. Keutamanya dikatakan ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keutamaan yang lainnya lagi, orang yang berdakwah dikatakan ucapannya paling baik. Lihat dalam surah Fussilat, Fussilat ayat yang ke-33. Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah al-ayah." Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah ila akhir ayat? Dikatakan ahsanu qawlan, yang paling bagus ucapannya. Juga hadis Ali bin Abi Talib, dari hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi, tafakuna alih, ketika Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Talib, saat diutus ke Khaybar, diminta ke Khaybar, dan diminta untuk mendakwai orang-orang Yahudi sana, Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Talib, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Sungguh, kalau Allah memberi hidayah melalui engkau satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Dan masih banyak lagi, fadilah, azakumullah, fadilah dakwah, yang itu semuanya menunjukkan kepada kita dakwah itu merupakan ibadah. bahkan ibadah yang terutama. Paham ini? Allah Ibarat. Taib. Karena dakwah itu merupakan ibadah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi dua persyaratan tadi. Ikhlas dalam berdakwah, dan yang kedua, ini yang paling penting, dakwahnya harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Paham ya? Harus ikhlas dan harus sesuai dengan contoh Rasul. Inilah pengertian manhaj dakwah itu tauqifiyah. Karena dia ibadah, maka ada dua syarat yang ada, maka otomatis disesuaikan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian argumentasi yang lain untuk menerangkan bahwasanya manhaj dakwah itu merupakan tauqifiyah ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Ma'idah yang ketiga, yang menjelaskan kepada kita tentang sempurnanya agama ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Berarti telah menjelaskan segala sesuatunya untuk manusia dan jin selaku mukallaf seluruhnya. Juga perhatikan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nahl ayat yang ke-89, Allah menerangkan dalam firman-Nya tentang Al-Qur'anul Karim dalam potongan ayat, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." An-Nahl ayat yang ke-89 yang artinya, "Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Kitab kepada engkau wahai Rasul." Fungsinya tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Dikatakan likulli syai'in. Ini dua kata-kata yang mengandung makna umum. Syai'un itu umum, ditambah kullun itu umum. Digabung lagi dengan bentuk nakirah lagi, sehingga mencakup segala sesuatu, apapun, apapun bentuknya. Dalam urusan duniawiyah, urusan ukhrawiyah, terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah akhlak, atau apapun bentuknya, ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Tibyanan likulli syai'. Juga di ayat yang lainnya lagi, di Al-Isra ayat yang ke-12, Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam penggalan ayat ini, "Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila." Wa kulla syai'in, ada kata-kata kul dan syai', dan segala sesuatu Sungguh kami telah memperincinya dengan serinci-rincinya. Fassalnahu tafsila, kami rinci dia, kami jabarkan dia dengan serinci-rincinya. Ini penegasan dari Allah Tabaraka wa Taala. Dalam Islam semua telah diterangkan. Adapun sabdanya Rasul, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam musnadnya, juga al-Imam al-Baghawi dalam syarh sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ya ayyuhan nas, innahu laysa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bih. Wa innahu laysa syai'un yuqarribukum minan nar wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Al-Hadid. Yang artinya, ya Yuhannas, wahai sekalian umat manusia, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kamu ke dalam surga, menjauhkan kamu dari api neraka, melainkan sudah saya perintahkan kalian mengerjakannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke neraka atau menjauhkan kamu dari surga, melainkan sudah saya larang kalian untuk mengerjakannya. Ini kan kalimat singkat padat, kurang apa lagi. Semuanya, semuanya tanpa terkecuali, yang baik-baik diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kerjakan. Yang jelek-jelek semuanya diterangkan dalam Alkitab Sunnah, jangan dikerjakan. Semuanya sudah dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini kesimpulannya, maka dikarenakan Islam dan bimbingan Islam telah sempurna, segala sesuatu telah dijelaskan dengan serinci-rincinya, maka ikhwan fillah jazakumullah, tak ketinggalan Islam pasti akan menjelaskan tentang ibadah besar yang namanya dakwah ilallah. Paham ya? Akan menjelaskan tentang pembahasan dakwah ilallah, akan menjelaskan tentang bagaimana manhajnya, metodologinya, bagaimana usulnya, dasar-dasar prinsipnya, bagaimana pula wasilah-wasilahnya, akan terangkan dengan rinci dalam Islam. Kita bayangkan, kita renungkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kulla syai'in hatta al-khira'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kami segala sesuatu hingga tentang pembahasan adab buang hajat. Adab buang hajat. Nahana an nastanji'a bi raji'in aw 'azmin. Rasul melarang kita untuk istinja, cepok dengan kotoran dan dengan tulang. Al-Hadid. Renungkan barakallahu fikum, urusan buang hajat, urusan ada buang hajat, urusan cebok dan segala macamnya itu dijelaskan dan dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diajarkan kepada para sahabatnya. apalagi perkara besar yang itu merupakan jalan hidupnya para anbiya wal mursalin, yaitu dakwah ilallah. Otomatis ya dijelaskan, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti diterangkan dengan serinci-rincinya, sedetail-detailnya. Maka karena azakumullah, ini semuanya merupakan argumentasi-argumentasi yang dibawakan oleh para ulama kita untuk menyatakan yang namanya manhaj dakwah tauqifiyah. Wasilah-wasilah dakwah tauqifiyah. Tauqifiyah. Dan ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Prinsipnya dakwah salafiyah. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia dinyatakan menyimpang dari prinsip dakwah salafiyah menuju prinsip dakwah hizbiyah. Hadirin yang dirahmati, perlu dipahami terkait dengan masalah ini. Ada dua kaul. Ini bukan ikhtilaf antara para ulama ya, ikhtilaf antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ada dua kaul tentang masalah ini. Yang pertama yang diterangkan tadi, prinsip yang dipegangi oleh dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya prinsip bahwasanya manhaj dakwah, wasilah-wasilah dakwah itu merupakan perkara tauqifiyah. Perkara tauqifiyah harus bersumber dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan harus dengan pemahaman salaful ummah. Adapun yang kedua, ini merupakan prinsipnya dakwah hizbiyah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka menyatakan bahwasanya manhaj dakwah itu ijtihadiyah. Manhaj dakwah itu ijtihadiyah. Metodologi dakwah, manhaj dakwah itu ijtihadiyah. Dikembalikan kepada ijtihadnya masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya dengan syariat. Tidak harus sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kembali kepada ijtihadnya masing-masing. Maka mereka bisa mengadakan atau melakukan revisi manhaj. Gitu ya. Jadi enggak semata-mata Al-Qur'an yang diamandemen ini. Nah. Tapi juga manhaj dakwahnya pun direvisi sama mereka. Yang sekiranya tidak sesuai atau enggak relevan dengan zaman sekarang ini disingkirkan, diganti dengan cara-cara, metode-metode yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka mampu dan bisa melakukan inovasi-inovasi manhaj walaupun bertentangan dengan prinsip Al-Kitab wa Sunnah. Yang penting bisa merekrut banyak umat. Dari prinsip ini barakallahu fikum, camkan baik-baik. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, dakwah hizbiyah, memiliki prinsip yang kedua terlahir dari yang tadi itu. Mereka mengatakan al-ghayah tubarirul wasilah. Yang namanya tujuan itu menghalalkan segala cara. Yang namanya tujuan menghalalkan segala cara. Kita bisa menerjang larangan-larangan Allah dan Rasulnya, yang penting mendapatkan tujuan kita. Kita bisa meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, yang penting mendapatkan tujuan kita. Ini mereka. Dari prinsip ini pula barakallahu fikum mereka akhirnya terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan manhaj dakwah. Mereka masuk dalam kancah politik. Siasah ghairu syar'iyah. Siasah yang enggak syar'i. Mengatasnamakan dakwah Islamiyah. Bahkan sebagian mengatasnamakan dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah. Masuk ke parlemen-parlemen yang ada. Ikut dengan sistem demokrasi yang ada. Kenapa? Tujuan kami ialah untuk menegakkan khilafah Islamiyah di bumi Indonesia. Tujuan kami ialah menegakkan syariat Islam di bumi pertiwi ini. Bagi mereka tidak ada cara kecuali harus mengikuti arus dan cara mereka masuk dalam parlemen-parlemen yang ada. Rebutan suara yang paling banyak, suara mayoritas, siapa yang paling banyak akan berkuasa. Kalau kita yang paling banyak, maka kita akan bisa membentuk negara Islam. Kita akan bisa membentuk khilafah Islamiyah. Kita akan mampu untuk menegakkan Islam di bumi pertiwi ini. Semangatnya membaca. Terjang sana, terjang sini. Itu dengan prinsip ini, ikhwan. Sebagian mereka mengadakan yang namanya sinema Islam. Gitu ya, sinema Islam namanya. Nah, kalau dulu kan teater kuno. Nah, sekarang sinema. Oh, sinetron. Bedanya apa? Sinema sinetron. Al-muhim lah pokoknya. Barakallahu fiik. Ingin menyampaikan Islam dikemas dalam bentuk sinema. Tujuan mereka kalau antum tanya barakallahu fikum ialah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinemanya aromanya aroma Islam. Hendak dan ingin menjelaskan kepada umat tentang mahalnya hidayah, dibikin sinema hidayah. Gitu ya? Iya, gitu ya. Atau gimana? Ingin menyampaikan kepada umat tentang pentingnya keharmonisan rumah tangga. Dibikin nang masalah apa begitu? Noktah indah perkawinan. Atau ya semacam itu, ikhwan. Tujuan intinya apa kata mereka? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan cara yang semacam itu. Banyak apa banyak ini? Banyak apa banyak ini? Manhaj dakwah yang semacam ini banyak. Terjauh semuanya, enggak peduli itu haram ataukah halal, yang penting dakwah sampai kepada umat. Ingin menggambarkan kepada umat tentang bagaimana jeleknya keributan dalam rumah tangga, dibikin lawan dari yang tadi itu. Apa judulnya begitu? Mesti pakai noktah kalau begitu. Noktah merah perkawinan apa gitu. Dan semisalnya. Ila akhiri. Dan yang sedang marak atau yang cukup marak di zaman sekarang ini barakallahu fikum ialah dakwah ilallah masuk dalam belantika musik Indonesia. Masuk dalam acara konser-konser, tapi aromanya Islami. Namanya konser religi. Atau tanyakan kepada mereka, untuk apa kamu mengadakan acara semacam itu? Jawabannya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mengislamisasikan musik, gitulah. ingin menyampaikan kepada umat tentang perkara-perkara penting dalam Islam melalui musik, bahkan duet antara musik dengan pengajian, nada dan dakwah. Nah, kurang apa? Itu semua dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa memandang halal ataukah haram, boleh ataukah tidak, sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak. Macam-macam bentuknya. Ada yang lewat parlemen, ada yang lewat sinema, ada yang lewat musik tadi, ada yang lewat adatnya masyarakat setempat. Adatnya kok kejawen tenan nih. Senengnya kok gamelan. Mengadakan acara gamelan Islami. Ketoprakan Islami, ludrukan Islami dan segala macamnya itu. Ila akhiri. Itu semuanya barakallahu fikum. Antum harus paham. Itu semua diakibatkan karena sebuah prinsip yang menyimpang, yang menyatakan manhaj dakwah itu ijtihadiyah. Prinsip metode dakwah itu ijtihadiyah. Kembali kepada ijtihadnya masing-masing orang. Enggak ada sangkut pautnya dengan agama. Enggak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Enggak ada sangkut pautnya dengan Alkitab atau Sunnah, dengan pemahaman salaf ummah. Enggak ada. Ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada metodologi dakwah. Maka kembali kepada prinsip yang pertama tadi, jangan lupa dakwah itu perkara ibadah. Dakwah itu perkara ibadah. Ibadah itu harus ikhlas, dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan harus diyakini pula Islam itu telah sempurna. Allah telah menerangkan segala sesuatunya. Rasul juga telah menjabarkan segala sesuatunya. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang prinsip dakwah, metodologi dakwah, wasilah-wasilah dakwah dan semisalnya. Maka tidak bisa melampaui bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Itulah metodologi dakwah salafiyah, tauqifiyah, kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Qanabidina azzakumullah, tidak dipahami. Ada satu hal yang harus diingatkan. Terkait dengan masalah manhaj dakwah tauqifiyah yang tadi. Yaitu segala sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam belum tentu dihukumi perkara bid'ah dalam dakwah. Saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa langsung dinyatakan perkara baru, perkara bid'ah dalam dakwah. Ini harus disampaikan baik-baik. Kenapa? Dikarenakan sebagian pihak juga salah dalam memahami prinsip ini. Ini sekarang pihak kedua yang harus kita sampaikan pada antum. Salah dalam memahami prinsip ini. Tatkala terpatri di benak-benak mereka yang namanya manhaj dakwah tauqifiyah harus dari Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, harus mencontoh sunnah Rasul, maka cara berpikirnya langsung jumud. Berarti yang tidak ada di zamannya Rasul itu bid'ah, manhaj dakwah yang bid'ah. Terjadi loh Pak, itu nyata dalam dunia kita ini. Kalau yang pertama tadi mengatakan manhaj dakwahnya ijtihadiyah, yang ini tauqifiyah, tapi kebablasan. Semua yang tidak ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinyatakan bid'ah dalam dakwah. Di zamannya Rasul itu ketika berdakwah tidak pakai mikrofon. Ya. Mik ini di zaman siapa? Coba diam aja. Di zaman siapa, Pak? Di zaman setelah Rasul. Gitu ya. Tahu saya dulu enggak ada mikrofon, enggak ada pengeras suara. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Kok tahu enggak ada, Ustaz? Yakin enggak ada. Di antara bukti yang cukup kuat ialah majelisnya para ulama hadis pada masa itu. Ketika jumlahnya besar, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, mereka menunjuk mustamli. Orang-orang yang ditempatkan di titik tertentu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh sang muhaddits. Ketika syekh mengatakan qala fulan ibnu fulan, mustamlinya mengikuti qala fulan ibnu fulan sampai ke belakang. Qala fulan ibnu fulan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai ke sana. Itu ma'ruf, masyhur dalam majlisnya para ulama hadis. Itu kan menunjukkan gak pakai mic ya. Nah, kalau ada mic, ngapain kok sampai banyak orang ditunjuk begitu. Dari sini aja, haddatsana fulan sampai ujung babatan. Nah, gitu ya. Sebagian pihak menyatakan, bid'ah dakwah dengan mic. Kenapa kok bid'ah ya akhi? Tidak ada di zamannya Rasul SAW. Ingat, prinsip manhaj dakwah, wasilah dakwah tauqifiyah harus dengan contoh Rasul. Tidak ada contohnya Rasul ini, bid'ah, lepas. Atau siapa? Dakwah dengan sekuat suara kamu. Orangnya banyak, cari mustamli. Yang tadi ingin menerapkan masjidnya para ulama. Cari mustamli, tunjuk beberapa orang di tempat-tempat yang ada untuk menyampaikan suara kamu. Itu lebih nyunah, lebih nyalap. Lebih nyunah, lebih nyalap. Kalau lebih pasti lebih nyalaf, gitu ya. Allah karim. Ya kata ya. Seperti itu. Melihat di sebuah masjid ada lembaran buletin. Anggap ini buletin. Apa ini? Itu buletin dakwah ya. Tidak ada contohnya di zamannya Rasul yang semacam ini. Tidak ada buletin dakwah Rasulullah. Itu tidak ada. Tidak ada buletin dakwah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada. Tidak ada buletin dakwah sahabat atau tabiin. Itu tidak ada. Tidak ada ya. Ini bid'ah ini. Itu tidak ada contohnya di zamannya Rasul. Bid'ah ini. Bid'ah kabeh. Nah, itu kebablasan dalam memahami makna apa ini? Tauqifiyah. Lihat ada seorang ikhwan megang majalah. Apa itu? Ini majalah ya. Majalah apa itu? Pokoknya majalah. Oh majalah syariah. Jangan begitu. Ya buka-buka lagi, misalkan ini majalah. Gambar apa ini? Kok ada gambar-gambar pemandangan-pemandangan dan segala macam ini apa ini? Di zamannya Rasul itu tidak ada seperti ini ya. Di zaman salaf tidak ada semacam ini. Tidak ada kemudian majalah apa? Salaf itu tidak ada. Itu tidak ada apalagi dikasih gambar pemandangan. Ada pemandangan gurun pasir. Pemandangan hijau-hijau ruyo-ruyo. Tidak ada contohnya ya. Tidak dicontohkan Rasul pada masanya. Bid'ah itu. Bid'ah lagi. Nah, bid'ah lagi. Akhirnya apa? Dikarenakan punya pandangan segala sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasul itu perkara baru dalam dakwah. Maka semua yang tidak ada di zamannya Rasul dikatakan bid'ah. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Saya katakan itu jumud di dalam memahami metodologi dakwah salafiyah. Jumud barakallahu. Qul inna a'udzubikumullah. Untuk memahaminya. Ini kaidah besar yang saya sampaikan sama antum. Tolong cermati baik-baik. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cukup banyak upaya-upaya, wasilah-wasilah, manhaj-manhaj dalam berdakwah. Yang itu merupakan usul. Keusulin semacam pondasi-pondasi, dasar-dasar, prinsip-prinsipnya. Atau kaqaid dianggap semacam kaidah-kaidah baku yang mungkin dikembangkan pada masa sekarang ini. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dakwah dalam bentuk khutbah-khutbah Jumat. Gitu ya. Ya, Pak ya. Khutbah Jumat termasuk wasilah dakwah. Di zamannya Rasul beliau berkhutbah dengan khutbah-khutbah Id. Idul Adha, Idul Fitri. Di zamannya Rasul berdakwah juga menggunakan mau'izah, pengarahan-pengarahan kadang pada subuh. Sebagaimana hadisnya Irb bin Sariyah memberikan mau'izah kepada para sahabat dengan mau'izah yang baligh yang sangat mengena sampai mereka menangis, minta nasihat dan segala macamnya. Ceramah pada subuh. Juga hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah kepada para sahabatnya setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi Rasul memberikan ceramah khusus kepada para akhwat, para ummahat. Mereka meminta kepada Rasul, ya Rasulullah beri kami waktu khusus untuk kami. Maka beliau menjanjikan kepada mereka di sebuah tempat. Datang kepada ummahat tersebut, akhwat tersebut, memberikan ilmu kepada mereka, ta'lim kepada mereka. Nah kata, itu namanya wasail ta'lim. Wasilah-wasilah mengajarkan ilmu. Khutbah Jumat, khutbatul Id, mau'idhah hasanah, ceramah-ceramah, harian, pekanan dan segala macamnya. Gitu ya. Juga zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah kepada umat menggunakan risalah. Surat-surat ditujukan kepada para raja, Najasyi, Mukaukis, Kaisar, Kisra dan segala macamnya. Ya apa ya? Mengajak mereka untuk masuk Islam, risalah, surat. Beliau juga berdakwah kepada Allah melalui jihad fi sabilillah dengan penguasa berjihad fi sabilillah ila akhiri. Contoh-contoh yang disebutkan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah, sebagai usul, sebagai dasar-dasar, pondasi-pondasi yang mungkin dikembangkan zaman sekarang. Yang intinya itu wasilah ta'lim, wasilah dakwah, menyampaikan Islam kepada umat. Teknisnya beragam Rasul itu. Kadang dengan suara, dengan surat, dengan khutbah, dengan ceramah, dengan nasihat per orang, banyak orang dan segala macamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum. Perkara kedua yang harus difahami baik-baik. Kita harus bisa membedakan antara tujuan, maksud, dengan sarana dan prasarana teknisnya. Paham ini ya? Terkait dengan masalah maksud, inti tujuan, ghayah, itu harus sesuai dengan contoh di zamannya Rasulullah SAW. Tujuannya untuk ta'lim, tujuannya untuk tarbiyah, tujuannya untuk penyebaran Islam, tujuannya untuk jihad dan segala macamnya. Harus sesuai dengan contoh Rasul. Adapun terkait dengan namanya saran dan prasarana, wasilah, teknis, itu kembali kepada kaidah asal urusan-urusan yang sifatnya duniawi, hukum asalnya boleh kecuali apabila ada pelanggaran-pelanggaran syar'i padanya. Ringkasnya, terkait dengan teknis dalam berdakwah dibagi tiga. Yang pertama, teknis dalam berdakwah yang sifatnya mubah, tidak ada unsur pelanggaran syar'i padanya. Tidak ada unsur pelanggaran syar'i padanya. Ini diperbolehkan. Digunakan, dikembangkan sesuai dengan kondisi zaman. Yang kedua, teknis-teknis yang ada, wasilah-wasilah yang ada, ternyata melanggar bimbingan syariat. Ada unsur pelanggaran-pelanggaran padanya. Ada unsur kemaksiatannya. Ada unsur melanggar perintah. Ada unsur menerjang larangan. Ada unsur meninggalkan perkara yang wajib. Dan semisalnya, yang ini dilarang, diharamkan untuk digunakan. Apapun bentuknya, bagaimanapun inovasinya, tidak boleh. Yang ketiga, wasilah-wasilah yang memiliki dua fungsi. Ingat, yang memiliki dua fungsi. Fungsi kebaikan, fungsi kejelekan. Fungsi kebaikan, fungsi kejelekan. Yang memiliki dua fungsi semacam ini, barakallahu fikum, ketika difungsikan untuk perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang syar'i, boleh. Termasuk jenis yang pertama tadi. Tapi kalau digunakan untuk perkara-perkara yang negatif, perkara yang jelek, maka tidak boleh. Termasuk poin yang kedua tadi. Saya paham ini? Paham insyaAllah ya? Ini dua hal yang harus difahami baik-baik. Sekarang masuk pada contoh-contoh praktek zaman sekarang ini. Mikrofon. Mikrofon. Ini tujuan dalam dakwah ataukah teknis dalam dakwah? Jawaban teknis. Apa tujuan kita sekarang ini? Ta'limul ilm, mengajarkan ilmu kepada umat. Menyampaikan Islam kepada umat. Apa teknisnya? Menggunakan pengeras suara ini supaya orang mendengarkan dari jauh. Ada paham insyaAllah ya? Baik. Tujuan sama dengan contoh Rasul. Ta'lim. Menyampaikan ilmu. Mendakwakan ilmu. Menyampaikan ilmu. Sekarang teknisnya. Apakah teknis ini mengandung unsur pelanggaran syar'i atau tidak? Murni mubah atau punya dua fungsi? Hah? Yang namanya mikrofon ini tergantung digunakan untuk apa. Kan gitu ya? Memiliki dua fungsi. Bisa difungsikan perkara positif, bisa untuk negatif. Sekarang difungsikan untuk perkara positif, untuk dakwah ilallah. Boleh atau tidak boleh sekarang? Kita mengatakan, boleh. Ya akhirnya teknis. Bukan tujuan dalam dakwah. Tidak ada zamannya Rasul. Yang namanya teknis, barakallahu fikum, itu hukum asalnya boleh. Itu kaidah yang harus dicapkan baik-baik. Di zamannya Rasul menggunakan suara. Ini alat untuk menyampaikan suara Anda lebih jauh. Teknis, tidak ada masalah. Selama tidak ada unsur pelanggaran syar'i ibadahnya. Saya dipahami sama ya? Mana tadi? Oh, buletin. Buletin dakwah. Tujuannya apa ini sekarang? Untuk berdakwah kepada Allah, untuk ta'limul ilm, menyampaikan ilmu kepada umat. Menyampaikan risalah Islam kepada umat. Itu tujuannya. Sesuai dengan contoh Rasul atau tidak? Hah? Sesuai. Ta'limul ilm, sekarang menggunakan buletin untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Buletin ini tujuan inti ataukah teknis penyampaian dakwah? Saya katakan teknis penyampaian dakwah. Tujuan kita bukan buletinnya. Bukan buletinnya. Tapi buletin ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Ini teknis. Tinggal dibahas. Apakah teknis ini ada unsur pelanggaran syar'i padanya atau tidak? Jawaban. Hah? Apa yang dikhawatirkan dengan buletin? Dokter diam aja. Apa yang dikhawatirkan? Yang mereka khawatirkan barakallahu fikum ialah buletin itu nanti kalau jangan dibaca, dibuang, dibikin bungkus kacang, dibikin bungkus gorengan tempe, dibikin bungkus gorengan tahu, bahkan mungkin dibikin bungkus ikan dan segala macamnya. Kan ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada keterangan-keterangan para ulama-nya. Itu kan melecehkan ilmu yang ada. Jawabannya dia. Pasti ya. Jawabannya gimana? Harus yang jawab itu. Kalau gak bisa jawab berarti gak boleh. Dikarenakan ada unsur kemaduratan padanya. Jawabannya barakallahu fikum, itu bisa diatasi dengan tanbih. Dengan dikasih peringatan. Mohon gimana? Disimpan di tempat yang baik, di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an dan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan taruh tempat yang bagus. Ada masalah. Bikin sebuah buletin. Tapi isi buletinnya itu menyerukan kepada kesyirikan kepada umat. Menyerukan kesyirikan dalam beribadah. Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan tujuannya itu menyelisihi bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasilah ini otomatis menyimpang, dikarenakan digunakan untuk sebuah tujuan yang menyimpang pula. Paham ya? Allah Ibarat. Gitu Pak. Isinya buletin. Isinya untuk menyampaikan Islam. Tapi di dalamnya dipampang fotonya artis, fotonya ustaz, dan yang semisalnya. Hah? Bagaimana ini? Tujuannya sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Sesuai. Niatan dia menyampaikan Islam, menyampaikan ilmu, menyampaikan agama. Yang sampaikan menolak ilmu. Sekarang wasilahnya, teknisnya, apakah ada pelanggaran padanya? Jawabannya ada pelanggaran padanya. Ada bentuk gambar makhluk itu yang bernyawa. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Pelanggarannya disingkirkan, baru boleh. Kalau tetap ada, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan teknisnya ada unsur pelanggaran syar'i pada. Itu cara berpikir yang ilmiah, barakallahu fikum. Paham insyaAllah, Pak ya? Begitu pula yang namanya dakwah menggunakan majalah, menggunakan apa buku-buku semacam ini, menggunakan radio, menggunakan apalagi, semua wasilah yang ada itu, selama tidak ada unsur pelanggaran syar'inya, maka dinyatakan boleh. Dan masih masuk dalam prinsip manhaj dakwah tauqifiyah. Paham insyaAllah ya? Paham ini Pak? Barakallah. Ini yang harus dijamkan baik-baik. Sehingga kita tidak terjatuh pada penyimpangan orang-orang yang mengatakan manhaj dakwah ijtihadiyah. Juga tidak jumud sebagaimana sebagian pihak yang mengatakan semua yang tidak ada di zamannya Rasul dikatakan bid'ah. Semuanya harus dengan cara ilmiah, barakallahu. Berdakwah kepada Allah menggunakan lembaga pendidikan. Pesantren. Membangun sebuah pesantren Di sana dikader orang-orang diajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang diajarkan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Tujuan atau ke teknis? Jawaban. Tujuan atau ke teknis? Lembaganya, pesantrennya. Tujuan atau ke teknis? Apa tujuannya? Tujuannya tergantung apa tujuan dia. Ketujuan dia untuk berdakwah kepada Allah di atas bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, itu tujuannya mulia. Sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia ta'limul ilm, mengajarkan ilmu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Sekarang teknisnya, lembaganya, diadakan sebuah pondok pesantren, ada pelanggaran syar'i padanya? Coba di Mas. Ada pelanggaran syar'i padanya? Bikin pondok itu loh. Hah? Coba diam aja. Enggak ada masalah, Pak ya? Ah iya, nah, ya, teknisnya bikin pondok enggak ada masalah toh? Apa ada yang salah bikin pesantren? Mungkin bangunannya salah. Atau bagaimana? Enggak ada masalah. Itu teknis. Teknis. Lebih ke dalam lagi. Dalam lembaga pesantren tadi misalkan, di dalam mengajarkan ilmu agama Allah menggunakan sistem. Sistemnya ialah per periode, apa namanya, menggunakan angkatan dan dengan sistem klasikal. Klasikal dibikin kelas-kelas gitu, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Ah, gitu ya. Ada yang bagian tingkatan atfal, ada yang bagian tingkatan terusnya dan terusnya dan terusnya. Satu angkatan, angkatan tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima lulus. Nah. Saya mau tanya sekarang ini. Ini semuanya tujuan atau ke teknis? Apa tujuannya? Tujuannya sama dengan tadi, untuk mengajarkan ilmu agama kepada murid, kepada santri, kepada umat, taklim, itu tujuannya. Sesuai dengan sunnah Rasul. Selama taklimnya itu dengan Alkitab was sunnah dan pemahaman salaf. Sekarang teknisnya, sistem klasikal, apakah ada pelanggaran syar'i padanya? Loh, kok diem aja? Apakah ada pelanggaran syar'i padanya? Eh? Tergantung. Bagaimana, Pak? Ayo, pinter sampai ya. Kalau di dalamnya terjadi percampuran antara laki dan perempuan, maka enggak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan ada unsur ikhtilaf yang diharamkan. Semata-mata kelas, dikelaskan, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak ada masalah. Itu dimasukkan dalam pembahasan tahapan-tahapan dalam belajar. Mau belajar di masjid, mau belajar di bawah pohon, mau belajar di teras sana, mau belajar di teras rumah, dalam rumah, mau belajar di mana, terserah, tidak ada masalah. Mau digedungkan, mau dikelaskan, itu semuanya teknis. Asalkan di dalamnya tidak ada pelanggaran syar'i. Tanpa kelas, belajar di bawah pohon. Model-modelnya di Yaman. Tapi yang diajarkan buku bid'ah. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Belajar di bawah pohon, tapi campur baur ada Dewi, ada Santi, ada Budi, ada Roni dan segala macamnya. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Ada pelanggaran syar'i padanya. Saya paham ya. Sehingga jangan melihat sisi teknisnya, itu teknis enggak ada masalah. Tapi apakah ada pelanggarannya pada dia? Apakah ada menerjang larangan Allah atau semisalnya? Itu yang kamu bahas. Ketika aman, enggak ada masalah, kembali pada hukum asal, diperbolehkan. Barakallahu. Paham insyaallah ya? yang saya angkat ini barakallahu fikum contoh-contoh lapangan. Banyak pihak yang menyatakan belajar dengan sistem klasikal itu bid'ah. Belajar dengan sistem klasikal itu ciri khas hizbiyah. Hizbiyah orang hizbiyah atau arqam. Apa ya Arif? Ada. Apa alasannya? Dengan alasan tidak ada contohnya di kalangan salafun saleh belajar dengan sistem klasikal. Belajar bareng-bareng di masjid. Ya Allah, kabar di masjid, gantung masjid. Ada pula sebagian pihak yang menyatakan belajar dengan angkatan itu, perangkatan, kemudian dibatasi setahun, 3 tahun, 6 tahun, itu semuanya bid'ah, ciri khasnya hizbiyah. Itu kenapa? Tidak ada contohnya di zamannya Rasul SAW. Belajar sampai mati. Tidak ada cuma setahun toh itu, atau 3 tahun, atau 4 tahun, atau 6 tahun, sampai mati belajar itu. Iya, kan dia yang ngerti sampai mati. Tapi apa kemudian ini ada pelanggaran syar'i padanya? Tidak ada zamannya Rasul. Pertanyakan, itu teknisnya atau ketujuan intinya? Tujuan kita itu angkatannya, 1 tahun, 2 tahunnya, atau mengajarkan ilmunya? Mengajarkan ilmunya. Itu hanya teknis pengajaran ilmu. Dan bahkan masuk dalam prinsipnya para ulama, at-tadarruju fi dirasah, tahapan-tahapan dalam belajar. Hatta di ma'hadnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, yang enggak punya kelas di sana, juga mau tidak mau secara praktiknya melaksanakan sistem klasikal. Tapi tambah gedung. Gedung itu kan tempat saja. Intinya kan dia diklasifikasi belajarnya itu. Yang belajar Tuhfatul Saniyah sama Ustadz Fulan sendiri. Yang belajar Mustalah Hadis sama Ustadz Fulan sendiri. Yang belajar Nahwu yang lebih tinggi misalkan Mutamimah sama Syekh Fulan sendiri. Yang belajar Fiqih sama Fulan sendiri. Itu namanya apa? Itu namanya klasikal. Diklasifikasi belajarnya ini sendiri, sendiri, sendiri, sendiri, sendiri, sendiri. Bid'ah. Hizbiyah. Oh, bot urusannya, Pak. Nah, itu ada di markas besar dakwah Salafiyah di Yaman, di markasnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dikatakan hizbiyah. Bid'ah. Oh, kaya sih. Allahyarhamhi. Ada. Sehingga jangan terpaku pada gedungnya. Jangan terpaku pada ruangannya. Tapi lihat inti, tujuan atau ke teknis. Teknis melanggar syar'i atau tidak? Barakallahu fikum. Ini yang antum harus camkan baik-baik. Sehingga barakallahu fikum, selama yang namanya wasilah-wasilah tadi itu semuanya berbau teknis dan tidak ada pelanggaran syar'i, tapi tujuan intinya sama sebagaimana zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam prinsip manhaj dakwah yang dikatakan tauqifiyah. Saya difahami? Pak Mabandain, ini tolong dijawabkan baik-baik. Ini kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama kita barakallahu fikum, khususnya di zaman sekarang ini. Mesti ada dua pihak yang berseberangan. Yang ini ngawur manhaj dakwahnya, yang ini mantap kebablasan, terlalu jumud, kaku dalam memahami prinsip dakwah yang ada. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Maka dari sini barakallahu fikum, seorang dai ila Allah harus banyak-banyak membaca sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan harus banyak-banyak membaca sejarahnya salafun saleh rahimahumullahu taala. Dan yang ketiga, harus banyak-banyak melihat contoh dan prakteknya para ulama kita zaman sekarang ini, supaya kita bisa mengetahui bagaimana langkah dakwah salafiyah dalam menerapkan metodologinya, dalam menerapkan wasilah-wasilah dalam berdakwah, sehingga kita punya wawasannya luas tapi terbimbing dengan syariat, tidak kebablasan melanggar syar'i, tidak pula jumud ya kawan, yang juga melanggar syar'i. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ada waktu setengah jam, yang mau nanya silakan. Kayaknya ada buku gratisan ini. Ya. Ya sudah. Masya Allah. Sejarah Khulafaur Rasyidin, cara gemilang generasi yang terbaik dalam Islam. Sekarang saya mau nanya kepada antum. Dijawab dengan jawaban ilmiah dan siap diskusi dengan saya. Hadiahnya ini. Apa hukumnya membuat yayasan dalam dakwah? Nah, jawaban segena. Yang siap jawab, siap untuk berdiskusi sama saya. Bapak, insyaallah. Apa hukumnya membuat sebuah yayasan, yayasan yang ma'ruf di Indonesia ini, yayasan yang diresmikan di pemerintahan, dan sekarang peraturan terbaru harus sampai kepada Menteri Kehakiman. Gak cukup sampai akte notaris. Sampai situ kekuatan hukumnya gak ada. Kepengen kuat harus sampai kepada kehakiman, Pak. Yayasan ini ialah yayasan dakwah. Di dalamnya terdapat masjid, dalamnya terdapat pondok pesantren, di dalamnya terdapat pendidikan-pendidikan yang lain. Tujuannya untuk dakwah ilallah. Apa hukumnya membuat yayasan ini, Pak? Muassasah atau jum'iyah tadi ini? Diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk sarana dakwah. Yayasan ini merupakan tujuan inti ataukah wasilahnya? Tujuannya apa? Dakwah tadi itu. Masya Allah. Ketika saya bertanya sama antum, yayasan dalam dakwah bisa menjerumuskan orang-orangnya dalam hizbiyah. Kenapa? Dikarenakan ya ada anggota yayasannya gitu ya. Ayo, ya Pak, jawabannya Pak. Boleh, boleh. Cuma tadi itu, Pak. Ada yang mengatakan itu hizbiyah, Pak. Oh, gitu, Pak, ya. Langsung aja dia salah dalam memahami yang tadi, gitu, Pak. Masya Allah. Ada yang mengatakan, dalam yayasan Anda itu tadi, Anda pasti akan menulis dalam surat perjanjian yayasan tadi itu berasaskan Pancasila, tidak berasaskan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ya Pak, ya Pak. Gitu Pak. Bukan malah pelanggaran syar'i yang sangat besar. Nah iya itu. Itu sebab keharusan. Persyaratan penting, enggak mungkin dihapus. Gitu Pak ya. Jadi boleh Pak. Enggak ada masalah itu. Enggak ada masalah Pak. Masyaallah. Itu bukan tujuan kita ke sana tapi sekedar formalitas. Masyaallah. Nah itu juga yang mereka sebutkan. Ah, ya namanya yayasan yang ngasih itu mesti menggunakan rekening bank. Berarti kan tahun dengan pihak bank yang riba. Apakah mungkin dengan tanpa rekening? Masa? Harus sekarang-kali? Mana sih Pak? Prosaat yayasan kami nggak ada rekeningnya Pak? Ada sudah rekening Pak? Oh gitu. Masya Allah, kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Masya Allah, maksud sih Pak. Yayasan saya itu tidak ada gitu-gitunya. Iya terbaru, asli terbaru. Kita perbaharu tahun 2006. Iya, kalau disodori sih iya, jelas semua bakal disodorkan sama mereka. Pertanyaan saya, apakah mungkin untuk dinego tanpa itu? Wallahu a'lam ya. Iya. Saya bantu, enggak ada masalah. Bisa antum nego tanpa itu. Iya, tanpa itu. Bisa, tanpa itu. Tapi tergantung yayasan Anda. Ada yayasan komersil atau yayasan sosial murni. Ini komersil ya iya Pak, maksud sosial murni enggak ada masalah. Nah iya. Sebagian mereka mengatakan lagi dalam yayasan itu nanti, apalagi sudah besar yayasannya, Anda pasti harus menunjuk seorang ketua yayasan. Ada ketua yayasan, wakil ketua, ada apa lagi? Hah? Sekretaris, bendahara, seksi bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu kan sama dengan struktur hizbiyah. Iya Pak. Sebagaimana yang ada dewan pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Ayo. Yo. Hah? Lu tuh boleh, Pak. Oh, gitu, Pak. Masyaallah. Aduh, belum boleh terus aja. Diterangkan dulu sih bolehnya kenapa? Jawabannya barakallahu fiik. Itu semuanya sekedar formalitas. Pasang nutu ae. Tidak ada unsur al-wala wal-farak di atasnya. Enggak ada unsur cinta dan benci di atas struktur tadi. Tidak ada unsur ta'assub padanya. Enggak ada fanatisme tentang itu semuanya. Kalau sampai ada dua perkara ini, ada ta'assubnya, ada al-wala wal-farak di atasnya, itu hizbiyah. Tanya, yang bukan pengurus yayasan minggir. Nah, semuanya diminggirkan dikarenakan bukan pengurus yayasan. Itu hizbiyah. Sekedar formalitas lah, sekedar yang penting jadi yayasannya. Tidak ada masalah. Ya, benar. Dari panitia saja terlahir. Barakallah itu. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Terkait dengan pembahasan masalah ini, barakallahu fiikum, masalah yayasan muassasah. Ini termasuk perkara yang cukup besar yang dibicarakan pada masa-masa ini. Maka dalam memahaminya pun juga harus menggunakan pemahaman yang di atas. Dicek terlebih dahulu, itu pembahasan inti, maksud, tujuan, atau ke teknis. Teknis. Jawabannya teknis. Itu merupakan wasilah, merupakan sarana dan prasarana dalam cara dakwah. Sekarang apakah ada unsur pelanggaran syar'i padanya? Ada. Apakah mungkin ditiadakan? Mungkin, tidak ada masalah. Tidak mungkin. Apakah yang tidak mungkin tadi? Sesuatu yang memang harus ada. Betul-betul kondisinya mengharuskan demikian. Resmi dari pihak pemerintah atau tidak? Oh iya, harus demikian. Ya sudah. Itu namanya kondisi darurat atau mimma ta'umu bihil balwa. Sesuatu yang mana musibah ini tak terelakkan bagi orang-orang yang menjalaninya. Dihukumi sama sebagaimana fatwa para ulama terkait dengan orang-orang yang mengirimkan via bank. Transfer uang via bank. Yang menyimpan uang di bank dalam rangka untuk keamanan dia. Itu tidak masuk dalam pembahasan ta'awun dengan pihak bank. Kenapa? Dikarenakan kondisinya sangat darurat. Dikatakan mimma ta'amu bihil balwa, termasuk musibah bala yang tidak mungkin terelakkan. Ingat, nyimpan uang untuk sisi keamanan. Itu bahasa yang menunjukkan ake duwike, Pak. Satu sewu. Ini aja, Pak. Ini untuk orang khusus yang betul-betul memang uangnya itu miliaran, ratusan juta, jadi oma, gak sebetulan. Mau keluar rumah, kepikiran, di rumah dia miliaran deh. Maka diperbolehkan bagi dia untuk menaruh uang di bank untuk keamanan dan tidak mengambil bunga. Barakallahu. Ala kulli hal hakala. Wallahul musta'an, la hawla wa la quwwata. Jika meninggalkan teknis-teknis dakwah yang sifatnya mubah, tapi sangat mendukung dakwah, dan hanya mencukupkan dengan teknis yang ada di zamannya Rasul dengan niatan cinta dan sangat memegang sunnah Rasul dalam masalah teknis berdakwah, apakah boleh dan mendapatkan pahala insya Allah? Kalau dikatakan boleh, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Antum kalau ceramah, tidak mau pakai mic, silakan. Tapi yang penting adalah jangan sampai Anda mengingkari orang-orang yang menggunakannya. Itu yang paling penting. Paham insyaallah ya? Nah, yang jadi masalah ialah ketika mereka mengingkarinya. Bahkan mengklaim sebagai perbuatan bid'ah, hizbiyah, dan segala macam. Pengen mengajarkan, gak usah pakai gedung, gak usah pakai kelas. Saya mengajarkan di emperan rumah saya saja. Atau kita pergi ke sebuah sawah gitu, di pinggir sawah, terserah Anda, terserah Anda. Bagaimana dengan training ASQ? Masya Allah. Sesuai syarat atau tidak? Masya Allah. Apa training ASQ ini? AQ emotional question, SQ spiritual question. Masya Allah. Ini dalam Islam dibahas dalam pembahasan kitab zuhdi war raqaiq. Kitab zuhud dan raqaiq, kitab tazkiyatun nufus. Antum ngaji riyadhus shalihin dapat yang namanya EQ dan SQ-nya. Bisa? Ada apa harus bayar 1M sekian, ratusan juta sekian untuk masalah ini? Ada awalan. Yang pertama ibaatul mal, menyia-nyiakan harta. Yang kedua, orientasinya EQ dan SQ ini duniawi, bukan ukhrawi. Lain dengan dalam bimbingan Islam, larinya pada ukhrawi. Ya apa ya? Itu kan? Siapa yang tanya tadi? Nah ya, kita menyampaikan begini, itu tidak paham bagaimana yang mereka ulas. Itu kan ya? Duniawi. Buktinya apa Ustaz? Buktinya masuknya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di bumi pertiwi ini. Diadakan training-training untuk para karyawan-karyawannya, dilatih supaya emosionalnya dia itu bisa terjaga dengan baik. Juga spiritualnya dia pun juga bagus. Intinya apa? Supaya menjadi apa ini? Menjadi seorang karyawan, pegawai yang betul-betul memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Itu intinya. Ya apa ya? Iya. Ada orang tua yang kerja di bengkel pesawat terbang. Dia di bagian perbengkelannya. Wah gitu. Pengen pensiun, satu tua soalnya ini. Tapi gak boleh sama perusahaannya, dikarenakan dibutuhkan tenaganya. Dia pengen pensiun, dia pengen istirahat di rumah sama anak-anaknya, pengen ibadah segala macamnya. Ya, disampaikan kepada aku. Sekarang coba Bapak perhatikan. Sekian lama Bapak bekerja di bengkel Merpati, atau di bengkel Batavia, atau di bengkel Garuda. Ya, tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau dianya menggunakan gandengan dia Garuda, dia akan menyampaikan Garuda. Ini kan pesan sponsor. Kalau dia menggunakan gandengannya dengan Batavia, dia akan mengatakan Batavia. Tidak mungkin dia digandeng Garuda ngomong Batavia. Copot sama perusahaan yang ada. Amin. Bapak sekarang perhatikan baik. Berapa juta orang yang sudah diangkut dengan pesawat Garuda menuju ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Mereka bertalbiyah di sana, bertakbir di sana, dan segala macamnya. Itu semuanya dengan berkat keahlian Bapak mengatasi mesin Garuda tadi. Maka ketika Bapak memperbaiki mesin dan segala macamnya, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak memberikan juga banyak kemanfaatan kepada umat dengan kemampuan Bapak itu. Wah, gitu. Ya, Pak ya. Tidak usah jauh-jauh ke sana, di sini juga bisa. Gratis. Gratis. Ya, dengan membaca kita punya para ulama yang membahas tentang masalah ini. Hadahwa. Yang namanya ilmu din, barakallahu fikum, orientasinya bukan duniawi, tapi ukhrawi. Dunia itu sebagai batu loncatan menuju akhirat. Dunia itu merupakan wasilah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan karena suasana-suasana yang dikasih musik-musik, musiknya itu didramatisir dan segala macamnya. Belum lagi kemudian menggunakan video-video orang-orang yang bernyawa dan segala macamnya. Aywa. Allah harus. Bolehkah kita menisbatkan hukum struktur organisasi, yayasan, lain lagi dengan organisasi, Pak, berdasarkan adanya kepengurusan pada Baitul Mal zamannya Rasul, atau kepengurusan jihad zamannya Rasul, atau kepengurusan gubernur-gubernur zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang semuanya tersebut enggak lepas dari adanya koordinator dan sebagainya. Sesungguhnya yang menjadi pembahasan, antum harus bisa membedakan antara nizam dengan tanzim. Nizam dengan tanzim. Nizam itu semata-mata koordinasi. Tapi yang namanya tanzim itu sudah semacam komplotan yang mengandung unsur al-wala' wal-farak dalamnya. Sebuah unsur pergerakan yang ada unsur ta'assub padanya. Barakallahu fiik. Sekarang nizam, kita mengadakan majelis ta'lim. Ada seksi dakwah, ada sesi imarah, ada sesi ini, sesi ini, sesi ini. Itu koordinasi. Enggak ada masalah. Tapi kalau sudah menjadi sebuah tanzim, itu hizbiyah. Bagaimana ciri-ciri tanzim itu? Tadi itu ada unsur wala' dan bara', cinta dan benci di atasnya, dan yang kedua ta'asub dengan hal tersebut. Barakallah. Terkait dengan yang tadi itu sebuah negara. Ada gubernur, ada bupati, itu semuanya untuk negara. Tidak boleh terjadi pada sebuah organisasi. Paham insyaallah ya? Tadi itu untuk negara, barakallah. Bagaimana hukumnya memotong jenggot dalam dengan adanya teroris yang berjenggot membuat contoh jantungan. Masya Allah. Yang pertama itu disampaikan kepada orang tua tentang kewajiban menumbuhkan jenggot bagi laki-laki. Yang kedua, sampaikan kepada orang tua, terorisme itu sebuah faham, bukan sebuah penampilan. Paham ya? Sebuah faham, bukan sebuah penampilan. Barakallahu fiik. Sehingga mereka enggak jantungan lagi. Prinsipnya barakallahu fikum, tidak diperbolehkan mentaati kedua orang tua dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam memberikan pendidikan untuk anak, apakah harus diniatkan supaya menjadi ustaz? Tidak. Belajar agama itu niatnya ialah yang pertama raf'ul jahli 'anil nafsi. Mengangkat kejahilan dari diri pribadi. Yang kedua al-'amalu bihi, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Intinya ubudiyah. Untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, itu jawaban Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau belajar kepingin jadi ustaz, itu duniawi. Kenapa? Sebuah kedudukan. Niatkan ikhlas lillahi taala untuk mengamalkan ilmu. Dengan berjalannya waktu kok kamu jadi ustaz, itu alami. Gitu loh. Jadi enggak ada pendaftaran ustaz. Jadi kan sudah selesai. Jadi tidak ada dakwah salafiyah mencari bakat. Itu alami dengan sendirinya. Barakallahu. Kenapa kalau disebutkan sahabat Aisyah diikuti dengan radhiyallahu anha? Berbeda dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fadhil Aisyah juga putra Abu Bakar Siddiq. Boleh dua-duanya. Dikatakan radhiyallahu anha kalau untuk Aisyah saja. Bisa mengatakan radhiyallahu anhuma Aisyah dan ayahnya. Bisa mengatakan radhiyallahu anhum Aisyah, ayahnya, kakeknya. Semuanya sahabi. Abdullah bin Abbas kamu katakan radhiyallahu anhu untuk beliau saja. Atau radhiyallahu anhuma untuk beliau dan ayahnya. Tidak ada masalah. Barakallah. Berapa persenkah seseorang dalam berdagang mencari keuntungan? Terserah Anda. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak ada keharusan atau tidak ada larangan untuk mencari laba di atas 100%. Tidak ada masalah. Cuma yang dianjurkan oleh para ulama ialah memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dalam berjual beli. Sehingga jangan ditinggikan sekali harganya itu. Memberikan kemudahan untuk kaum muslimin. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bolehkah menjahitkan baju orang lain yang modelnya membuka aurat untuk penyanyi? Loh, gak boleh ya. Ya jelas loh, untuk jahit baju untuk penyanyi, untuk manggung itu gak boleh ya. Tapi kalau menjahitkan baju yang modelnya untuk aurat secara umum, itu dua fungsi. Ada fungsi yang mubah, ada fungsi yang haram. Kalau kamu tahu untuk penyanyi, untuk wanita, untuk acara-acara pesta-pesta atau segala macamnya dipakai sama mereka di luar, tidak boleh. Tahun alal ismi wal udwan. Tapi kalau ngerti ini dipakai untuk dalam rumah, pesanannya umahat, dalam rumah untuk suaminya segala macam, ada masalah ya. Itu dua fungsi, tergantung untuk apa itu. Apakah dakwah itu wajib bagi setiap orang yang terkena kewajiban syariat ataukah khusus untuk ahlul ilmi? Dakwah itu hukum asalnya fardu kifayah. Barakallahu fiik. Kewajibannya untuk masing-masing pihak dengan kemampuannya masing-masing. Sebab kemarin balighu anni walau ayah, hukum asalnya fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain pada masing-masing individu pada kondisi tertentu. Seperti ketika di sebuah tempat tidak ada yang bisa dakwah kecuali dia, maka dia dengan kemampuannya fardu ain untuk berdakwah di tempat tersebut. Cuman untuk para ulama lebih khusus tanggung jawabnya. Para kalau masya Allah. Ya. Ini kayak nota anu. Tidak paham terlalu banyak kode-kode ini. Jam berapa ini? Masih mungkin apakah ada contohnya bertanya menggunakan tulisan? Tidak bertanya dengan lisan dalam taklim. Itu teknis. Kenapa kok dengan tulisan bagus? Itu bisa disortir dulu. Yang penting, yang tidak penting. Bisa jawab atau tidak. Ini kemampuan terbatas ini soalnya. Oh tidak bisa jawab? Ya. Taruh. Kok susah? Taruh lagi. Kok tidak penting? Taruh lagi. Disampaikan ke membahayakan umat nanti dulu kan gitu ya. Allah yang harus. Yang apa? Yang punya mobil kijang warna hitam yang diparkir di depan itu minta tolong dipindahkan dulu. Ada orang yang mau ambil keranda. Oh, apakah diperbolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan pada saat sholat id? Ada sebagian orang yang membolehkan dan melaksanakan, mereka berdalil tentang sabda Rasul bahwa bumi itu dijadikan masjid dan sebagai tempat sebagaimana perumahan. Terkait dengan bab ini barakallahu fikum, tidak ada riwayat yang sahihah yang datang dari Rasulullah SAW yang menyebutkan beliau melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid di lapangan itu. Maka yang lebih tepat enggak dikerjakan. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan ada dengan riwayat tadi, tapi yang tepat enggak. Yayasan, mahat, kelas adalah semata-mata wasilah. Tapi bagaimana dengan membayar uang gedung, SPP yang ditentukan sekian dan harus ditunaikan? Yang jadi pertanyaan kami, apakah hal tersebut termasuk pelanggaran syar'i? Sebab termasuk atau sama dengan sekolah hizbi? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini macam-macam soalnya nih. Kalau mahad diasramakan santrinya, kalau kelas tidak, gitu ya. Kalau untuk mahad jawabannya gampang. Yang saya jawab yang mahad saja, yang mendirikan yang lain tanyakan sama mereka. Sekarang untuk mahad yang diasramakan, uang SPP tadi itu untuk apa? Jawaban. Difungsikan untuk makannya anak antum, minumnya anak antum, kemudian belajar mengajarnya anaknya antum, segala macamnya. Barakallahu fikum. Ya itu, cuman diurus oleh pihak pesantren. Itu saya tahu ya. Tidak ada masalah, barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Apalagi untuk pesantren-pesantren salah sih. Dalam umumnya rugi daripada untung. rugi daripada untung. Sebuah mahad SPP-nya satu bulan 250.000. Misal. Untuk makannya anaknya antum, tidurnya anaknya antum, minumnya anaknya antum, untuk biaya listrik, untuk biaya air dan segala macamnya, secara kalkulasi rugi. Rugi. Barakallah. Tapi terus jalan, dikarenakan niatnya bukan komersil, niatnya untuk dakwah ila Allah. Barakallah. Terus kok bisa jalan? Nah itulah rezeki minallah ya. Ya ada aja orang yang nyumbang sana, nyumbang sini, belok sana, belok sini, bagaimana cara ngaturnya supaya bisa jalan. Jangan tuh bayangkan pondok-pondok besar salafiyin di Indonesia ini kemudian wah segede pondok iso kaya raya gak ngeden kabeh, dan umumnya tidak semuanya membayar dengan penuh. Terlalu banyak anak-anak yang ditanggung dengan gratis, terlalu banyak anak-anak yang bayar cuma separuh, ada yang 3/4, ada yang 1/3, ada yang 1/4, hanya beberapa puluh anak yang utuh. Barakallah. Itu umumnya rata di mana-mana begitu. Barakallahu fikum. Sehingga itu sih enggak ada masalah, dikarenakan untuk kepentingan anaknya itu sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Hadza yakfi insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.